لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Masuk kepada ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa 'ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Berkata Syekh Sa'di di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya wa'id, dan ingatlah di saat ibtala Ibrahim diuji oleh Rabbahu, Rabbnya, dikalimatin dengan beberapa kalimat, yakni beberapa perintah dan beberapa larangan-larangan. Fa'atammahun, lantas Ibrahim pun menyempurnakannya, yakni menyelesaikannya dengan sesempurna-sempurnanya. Qal, Allah kemudian berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, sebagai balasan, sebagian balasan dari apa yang telah ditunaikannya. Inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya diriku menjadikanmu imam bagi manusia, menjadi imam, pemimpin, qudwah, teladan bagi umat manusia seluruhnya. Sehingga Ibrahim, kita ketahui, seluruh daripada kelompok-kelompok firqah yang ada, semuanya mengagungkannya dan memuliakan, tidak Yahudi, tidak Nasrani, bahkan musyrikin pada masa tersebut. Qal, kemudian Ibrahim menyatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk dirinya saja, wa min dzurriyyati, juga dari anak turunanku ya Allah. Qal, maka Allah kemudian menjawab, la yanalu 'ahdi adz-dzalimin, janjiku ini tidak mengena orang-orang yang zalim. Artinya di antara keturunan-keturunan Ibrahim bisa saja di antara mereka ada orang-orang yang zalimnya, maka orang-orang zalim tersebut tidak masuk dalam hitungan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni mengabulkan permohonan Ibrahim wa min dzurriyyatihi, juga termasuk daripada keturunanmu wahai Ibrahim. Dan kita ketahui bahwasanya anbiya yang datang setelah Ibrahim adalah dari keturunan beliau, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya dari keturunan Ibrahim dijadikan imam, pemimpin-pemimpin dalam agama. Tetapi ada orang-orang zalim di antara mereka dari anak turun Ibrahim. Maka orang-orang yang zalim tersebut tidak masuk dalam hitungan janji Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai imam bagi manusia. Wa ja'alnal baita matsabatan linnas. Dan ingatlah di saat kami jadikan al-bait, yakni Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, matsabah linnas, tempat berkumpul bagi manusia. Wa amna, dan tempat yang aman, terlindung. Dan terus-menerus seperti itu keadaannya, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Makkah yang berada padanya Baitullah Al-Haram menjadi negeri yang aman sentosa. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja masuk kepadanya maka dia aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah, yakni jadikanlah min maqami Ibrahim, tempat pijakan Ibrahim, musalla, sebagai tempat salat. Min maqami Ibrahim di situ yakni tempat pijakan. Dan tempat pijakan tersebut sampai sekarang masih ada dan terlihat, terpelihara. Dan dibuat semisal apa ini? Ini dikasih tanda begitu. Entah terbuat dari tembaga atau dari apa, itu alumin logam begitu. Kita bisa lihat dari atasnya. Ada katanya begitu. Bagi yang pernah mungkin ke Masjidil Haram akan bisa mengetahuinya. Ya, ini di sisi depan pintu Ka'bah. Yang berhadapan dengan pintu Ka'bah. Setelah tawaf 7 kali putaran, maka kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim tersebut. Dan makam Ibrahim dijadikan sebagai sutrahnya. Dan itu tentunya menjadi tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makam Ibrahim sampai sekarang terpelihara. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami janji Ibrahim dan Ismail, an tahira baitiya lit-ta'ibin, agar keduanya membersihkan rumahku, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, lit-ta'ibin wal 'aqifin, bagi orang-orang yang tawaf dan i'tikaf, wa ruk'i sujud, dan bagi orang-orang yang menjalankan salat di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita akan kemuliaan dari kekasihnya, kekasih Allah, dikenal sebagai Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa Allah Ta'ala menjadikannya sebagai imam yang diteladani oleh manusia. Imamut Tauhid. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian demi ujian kepadanya, dan lulus dengan sempurna dari setiap ujian-ujian tersebut. Berkata Syekh rahimahullahu taala, yukhbiru taala an 'abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam al-muttafaq 'ala imamatihi wa jalalatihi. Allah Ta'ala memberitakan tentang keadaan hambanya sekaligus kekasihnya, Ibrahim alaihi salam, yang disepakati akan kepemimpinannya dan keagungannya. Alladzi kullun min tawaif ahlil kitab tadda'i, di mana masing-masing daripada kelompok-kelompok ahlul kitab mengaku-akunya, jadi mengaku-aku bahwa Ibrahim bersama mereka. Ahlul Kitabain. Yahudi menyatakan Ibrahim seorang Yahudi. Nasrani menyatakan Ibrahim mengikuti agama Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Maka anak Ibrahim Yahudian wala Nasrani ya. Ibrahim tidak Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslim. Tetapi Ibrahim berakidah, beragama, akidah hanifiyah. Berakidah hanifiyah, beragama tauhid. Wa makana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk daripada musyrikin. Bal wa kadzalikal musyrikun, kata Syekh. Bahkan orang-orang musyrikin sekalipun, ini menunjukkan akan keimaman daripada Ibrahim, ketinggian namanya, sampai pun orang-orang musyrikin mengaku-aku bahwa Ibrahim pun juga bersamanya atau mereka mengikuti melahnya Ibrahim. Annallaha btalahu wa mtahanahu bikalimat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ibtalahu wa mtahanahu artinya sama, mengujinya dengan beberapa kalimat. Ai bi awamir wa nawahi, yakni dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan di sini terdapat khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Apa saja perintah dan larangan yang diujikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tentunya segala yang diberitakan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Termasuk diujinya Ibrahim dengan keberadaan daripada Raja Namrud berdakwah kepada mereka, menghancurkan berhala-berhala mereka sampai harus menghadapi api yang begitu sangat besarnya, dilemparkan ke dalam api, kemudian diperintahkan untuk ya meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampung halamannya setelah Allah selamatkan dari api tersebut. Kemudian mendapatkan sekian banyak bala dan ujian setelahnya. Ujian demi ujian. Allah Subhanahu wa taala uji dengan kelahiran seorang anak yang sudah dinanti-nanti dalam keadaan beliau sudah tua usianya. Dan dalam keadaan kemudian ya, mendapatkan satu anak dari Hajar yang bernama Ismail. Lahir dalam keadaan masih bayi, jabang bayi, harus diperintahkan dengan satu perintah, diuji lagi. Meninggalkan Hajar di tempat yang tandus di Mekah. Kemudian pergi. Setelah besar, ya ternyata walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pelihara. Setelah besarnya baru usia hendak balik, belum sempat balik itu. Diperintah untuk apa? Disembelih. Ujian demi ujian. Masih lagi banyak lagi ujian-ujian yang lainnya. Dan perintah dan larangan disebutkan di dalam banyak tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, ya. Itu sekian banyak perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Itu semua diselesaikan oleh Ibrahim dengan sempurna. Semuanya. Baik. Kama hiya 'adatullah fi ibtilaihi al-'ibadi. Sebagaimana itu merupakan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala menguji daripada hamba-hambanya. Dan memang demikian. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba maka Allah mengujinya. Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba maka Allah memberikan ujian-ujian kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairin yusib minhu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kebaikan maka diberi ujian dengannya. Ujian demi ujian. tentu makhluk Allah yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya. Asadun nas balaan al-anbiya. Ummal amfal fal amfal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang mendekati para nabi dari kalangan para ulama yang kokoh kuat pasti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh, semakin kuat agama seseorang, maka semakin berat ujian yang akan dia terima. Yang dengan itu akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyatabayyan al-kadzib alladzi la yakut 'indal ibtila' wal imtihan min as-shadiq alladzi tartafi' darajatuh wa yazid qadruhu wa yazku 'amaluhu wa yakhlus dhahabuhu wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-khalil 'alaihi salam. Sebagaimana itu merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah mengujinya agar tampak jelas dari hamba-hamba tersebut siapa yang dusta dalam akuannya mengikuti daripada agamanya, tunduk dan patuh terhadap syariatnya. Yang la yathbut indal ibtila, orang yang dusta dia tidak akan kokoh dalam ujian. Dia tidak akan lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi ma ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah berada di pikiran. Di ujung. 'Ala harf. In asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan dalam keislaman, dalam keimanan, maka dia tetap berada dalam keimanannya. Berada di situ itma'an nabi, senang dia. Tenteram jiwanya. Dapat keuntungan di dalam Islam. Tetapi di saat diuji dengan kejelekan, inqalaba ala wajhihi, tiba-tiba dia balik ke belakang kepada kekufuran. Tidak kokoh di atas keimanan. Maka setiap orang yang menyatakan dirinya beriman, berislam, siap-siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang mendapatkan hidayah Allah, maka sudah menjadi satu korelasi, satu hubungan yang tidak terpisahkan, dia akan mendapatkan ujian. Pasti. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan tampak siapa yang dusta dalam ujian tersebut, tidak kokoh dalam imtihan, tidak lulus dengan orang-orang yang as-shadiq, orang-orang yang jujur dan benar dalam ucapannya, jujur dan benar dalam akuannya, dalam keimanannya, yang dengan itu tartafi' darajatuh, akan terangkat derajatnya. Wa yazid qadruh, dan akan bertambah kadarnya. Wa yazku amalu, dan akan berbunga amalannya. Yang ini akan berkembang. Wa yakhlus dhahabu, dan akan murni ajarannya. Wa kana min ajallihim, dan di antara yang paling mulianya fi hadzal maqam, dalam kedudukan ini, orang-orang yang lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala adalah al-Khalil alaihi salam. Ibrahim. Seluruh daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya semuanya diselesaikan dengan sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'atammahun. Ai fa'atamma mabtalahu Allahu bihi wa akmalah wa waffahu. Ya, ini dia Ibrahim menyempurnakannya. Seluruh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan memenuhinya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang memenuhi daripada seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dari apa yang disyariatkan kepadanya. Dia jalankan, dia amalkan dengan sesempurna-sempurnanya. Sehingga Allah jadikan dia sebagai imam. Allah menyatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah ummatan qanitan lillah. Ummat qanitan. Satu orang tapi dikatakan oleh Allah ummah. Ummatan qanitan. Qanitan dalam artian yakni ta'i'. Ta'i'an lillah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan yang murni, yang mukhlis dalam ibadahnya. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk daripada orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat-Nya. Ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah pilih dia, Allah beri hidayah kepadanya menuju siratul mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami beri dia di dunia ini kebaikan dan sungguhnya dia di akhirat nanti termasuk daripada orang-orang yang saleh. Ini keadaan daripada siapa? Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti daripada millah Ibrahim. Allah menyatakan tsumma wahayna ilaik anittabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau agar ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya diriku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman, yakni agama yang tegak. Millata Ibrahim hanifa, millahnya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Dan Allah juga menyatakan inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa dan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mukminin. Orang yang paling utama, paling dekat kepada Ibrahim adalah yakni yang mengikutinya dan juga nabi ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mukminin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah azzakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasannya Nabiullah Ibrahim telah menyempurnakan seluruh daripada apa yang diujikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepadanya balasan. Fa syakarallahu lahu dzalik. Maka Allah pun yakni berterima kasih, dalam artian Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur, yakni Allah Subhanahu wa taala membalasi. Syakarallahu lahu dzalik, Allah berterima kasih kepadanya akan hal tersebut. Walam yajalillah syakuran, dan Allah terus menerus syakur, zat yang maha berterima kasih. Faqal, Allah nyatakan inni ja'iluka linnasi imama. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai daripada ujian demi ujian, Allah jadikan Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Ai yaqtaduna bika fil huda wa yamsuna khalfaka ila sa'adatihim ila sa'adatihim al abadiyah. Yani mereka berkutwah mencontoh denganmu, menjadikanmu sebagai teladan dalam hidayah, dan mereka semua berjalan di belakangmu menuju kepada kebahagiaan abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Wa yasullaka astana adaim wal ajrul jazil wa ta'zimin kulli ahad, dan terhasilkan untukmu pujian yang lestari, pahala yang melimpah, dan pengagungan dari setiap orang. Setiap orang, artinya setiap kelompok manusia yang ada, mereka mengenal Ibrahim dan memuliakannya. Ya. Waja'alnahum lisana sidqin aliyah. Dan kami jadikan mereka lisana sidqin aliyah. Artinya, senantiasa dipuji oleh orang-orang yang datang berikutnya. Dan pahala yang Allah sediakan begitu sangat besarnya. Di akhirat nanti, di dunia namanya senantiasa dipuji. Di akhirat, pahala yang sangat besar menanti. Wa ta'zimin kulli ahad. Dan adanya pujian-pujian pengagungan dari setiap orang. Wa hadhihi la'amrullah afdal darajah. Tanafasa fiha al-mutanafisun. Dan ini demi Allah merupakan seutama-utamanya derajat yang sepantasnya orang-orang yang berlomba untuk dia berlomba meraihnya. Wa a'la maqamin, dan itu merupakan setinggi-tinggi kedudukan, syammara ilaihil amilun, yang sepantasnya orang-orang yang beramal untuk dia menyingsingkan lengan bajunya. Artinya untuk betul-betul gigih dalam mengejarnya. Wa akmal halatin hasolaha ulul azmi minal mursalin wa atba'uhum. Dan merupakan sesempurna-sempurna kondisi yang teraih oleh ulul azmi dari kalangan mursalin serta pengikut-pengikut mereka. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum. Dari setiap siddiq, orang-orang yang benar, jujur, yang mengikuti mereka, para rasul. Da'in illallah wa ila sabili, yang menyeru kepada Allah dan jalannya. Falamma tabata Ibrahimu bihadal maqam wa adraka hadha talaba dzalika li dzurriyyati. Ya, ini kemudian setelah Ibrahim bergembira dengan kedudukan ini, kegembiraan yang syar'i, karena itu adalah fadilah dan rahmat Allah. Yang Allah menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan fadilah Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Kegembiraan seperti ini, kegembiraan yang berpahala. Maka di saat Ibrahim bergembira dengan itu semua, dengan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, kedudukan yang sangat mulia, talaba dzalika li dzurriyyatihi, Ibrahim tidak lupa untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan tersebut bagi anak turunnya. Li ta'lu wa darajatu, agar anak turunnya pun nantinya menduduki kedudukan yang sangat mulia tersebut. Sangat tinggi tersebut. Lita'lu wa darajatuhu wa darajat dzurriyyati. Agar tinggi derajat beliau, derajat Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan derajat daripada anak turunnya. Wa hadza aydan min imamatihi wa nushhi li'ibadihi. Dan ini juga menunjukkan akan keimamahannya. Ya, kepemimpinannya. Karena seorang pemimpin yang hakiki, dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang hakiki, dia akan mementingkan juga orang-orang yang di bawahnya. Memikirkan orang-orang yang di bawahnya. Kebaikan daripada orang-orang yang di bawahnya. Dan menunjukkan akan ketulusannya terhadap para hamba. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatihi an yukathira fihimul mursyidun, dan menunjukkan akan kecintaan Ibrahim agar Allah Subhanahu wa taala membanyakkan pada mereka, pada umat ini, para pembimbing-pembimbing, para mursyid, orang-orang yang mengarahkan dan membimbing umat kepada jalan yang lurus. Ya, bukan orang-orang yang mereka membiarkan umat dalam keadaan terombang-ambing, tidak jelas. Dia sendiri tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membimbing umat, tetapi dia sendiri juga tidak ingin untuk umat terbimbing. Sedangkan dia terlanjur ditokohkan, diutamakan, dibesarkan namanya, misal tokoh-tokoh penyeru kesesatan. Dia tidak pernah untuk kemudian membimbing umat. Memang dia tidak memiliki sesuatu untuk dibimbing, untuk dibimbingkan kepada umat. Tidak memiliki sesuatu. Tetapi dia menjadi pengganjal daripada orang-orang yang akan membimbing umat. Allahul musta'an. Kedudukan orang-orang yang seperti ini banyak. Ya, di setiap generasi dan di setiap umat, di setiap tempat ada. Di setiap daerah. Maka itu menjadi ujian bagi para du'at-du'at ilallah. Para da'i-da'i ilallah. Di saat satu tempat ada dakwatu tauhid, ada dakwatu sunnah. Ya, maka tempat tersebut adalah tempat yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dakwatu tauhid tersebut. Dengan barokah dakwatu sunnah tersebut. Di saat satu tempat kosong daripada dakwah, maka tempat tersebut mahrumul barokah. Terhalang daripada barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mengetahui hal tersebut. Memahami dengan sebetul-betulnya pemahaman akan hal tersebut. Sehingga Ibrahim meminta agar hal tersebut dijadikan pada zuriyahnya. Sehingga banyak dari kalangan mereka orang-orang yang jadi pemimpin umat manusia. Falillah azamat hadhil imam al-aliyah. Wal maqamat as-samiyah. Falillahi azamat hadhil himam. Ini artinya sungguh alangkah sangat besar himmah dan tekad yang mulia ini. Kedudukan yang sangat tinggi ini pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu ar-rahimul latif. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahinya. Zat yang maha belas kasih dan penuh dengan kasih sayang dan kelembutan kepada hamba-hambanya. Allah ijabai permintaan Ibrahim. Wa min dzurriyyati, juga terhadap anak turunku ya Allah. Wa akhbara bil mani min naili hadzal maqam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan sesuatu yang akan menghalangi dari teraihnya kedudukan tersebut pada anak turunnya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa dan permohonan Ibrahim untuk keimamahan tersebut, kepemimpinan di dalam agama tersebut juga diraih oleh anak turunnya. Akan tetapi ada sesuatu yang akan menjadi penghalang hal tersebut teraih pada anak turunnya. Disampaikan supaya jangan sampai anak turun tersebut kemudian ya melakukan hal-hal yang akan menghalangi mereka dari meraih keutamaan tersebut. Allah menyatakan, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku ini tidak mengena bagi orang-orang yang zalim. Sehingga anak turun Ibrahim alaihi salatu wassalam jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang zalim. Sepantasnya bagi mereka untuk menjaga diri-diri mereka. Jangan sampai terjatuh dalam kedzaliman. Karena dengan itu, mereka akan menjadi para imam-imam di dalam agama. Ai la yanalul imama fid din, la yanalu al imama ta fid din man zalama nafsah wa dharraha. Tidak akan meraih kepemimpinan dalam agama ini siapa saja yang mendzalimi dirinya dan memadzharati dirinya. Yang mendzalimi dan memadzharati dirinya karena mereka tidak bisa memadzharati dan mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim ya, walaupun bentuknya adalah kesyirikan, itu bukan berarti mereka mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yanalu dzurri fatadzurruni, kata Allah. Seluruh manusia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang akan memadzharati Allah. Tidak akan mencapai sesuatu yang dengan itu Allah termadzharati, tidak akan sampai. Sehingga tidak akan bisa untuk kemudian memadzharati Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang dilakukan oleh si hamba. Maka kesyirikan itu pada hakikatnya memadharati diri si pelaku kesyirikan itu sendiri, tidak bermadharat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena di sini saya menyatakan la yanul limama fiddin man dzalama nafsa. Orang yang mendzalimi dirinya sendiri tidak akan bisa meraih kepemimpinan di dalam agama. Wa hatta qadraha, dan merendahkan kadar jiwanya sendiri. Limunafat azulm lihadal maqam. Karena kedzaliman itu menafikan daripada kedudukan yang mulia ini. Fa innahu maqamun alatuhu sabr wal yakin. Karena itu adalah kedudukan yang alatnya untuk bisa meraihnya, alat untuk bisa digunakan meraihnya, artinya kendaraan yang bisa untuk menghantarkan kepada makom tersebut, kedudukan tersebut adalah as-sabr wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Itu al-imamah fiddin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Kami jadikan mereka para imam-imam, para pemimpin-pemimpin di dalam agama. Kapan? Lamma sabaru, di saat mereka itu sabar. Wa kanu bi ayatina yuqin, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi kendaraan untuk bisa sampai kepada kedudukan tersebut adalah as-sabru wal yakin. Wa natijatuhu an yakuna sahibuhu ala janibin azimin minal iman wal amali salihah. Sedangkan natijahnya, hasilnya adalah pelakunya itu berada pada sisi yang sangat besar dalam keimanan dan amal salih. Natijah daripada dua kriteria tadi, as-sabr wal yakin, seseorang akan berada di atas keimanan yang besar dan amal yang saleh. Wal akhlak al-jamilah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wasyama'il as-sadidah, dan perilaku yang lurus. Wal mahabbah at-ta'ammah, dan kecintaan yang sempurna. Wal khasyah wal inabah, demikian pula rasa takut dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mahabbah at-ta'ammah lillah, kecintaan yang sempurna tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya cinta kepada Allah. Kalaupun dia mencintai selain Allah, maka kecintaan itu karena Allah. Sehingga semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun, kalau dia cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memadzhariti daripada cintanya kepada Allah. Maka al-mahabbah itu ada mahabbatullah, yakni mencintai Allah, ada mahabbah fillah, cinta karena Allah, ada mahabbah lillah, cinta untuk Allah. Ini semua adalah suatu yang syar'i. Mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah lillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini mahabbah fillah. Nah, yang tidak boleh adalah mahabbah ma'allah. Ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam mahabbah. Kemudian inabah. Inabah artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilainya lebih dari sekedar taubah. At-taubah itu artinya juga kembali, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk dari berbagai macam dosa-dosa. Itu taubat. Sedangkan inabah maknanya adalah taubah plus. Taubah dan ada nilai plusnya. Taubah ditambah dengan peningkatan ibadah, yaitu inabah. Jadi kalau seseorang sebelumnya dia adalah seorang yang pelaku maksiat, ya kan? Kemudian setelah itu dia taubat meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Ini namanya taib. Ini namanya orang yang bertaubat. Tetapi kalau kemudian dia sebelumnya bermaksiat, setelah itu dia bertobat tidak lagi menjalankan maksiat, kemudian dia menuntut ilmu, kemudian dia beribadah, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia melaksanakan berbagai macam amalan-amalan ketaatan, meningkatkan daripada keimanan, nah ini namanya inabah. Jadi inabah nilai plus dari sekedar taubat. Lebih daripada sekedar apa? taubat. Fa'ina zulm wa hadzal maqam. Maka di mana kedzaliman? Sedangkan kedudukannya adalah seperti ini. Ini artinya tidak ada sedikit pun di sisi kedzaliman. Maka di saat ada orang yang zalim, maka tidak ada tempat untuk bisa menduduki kedudukan ini. Begitu maksudnya. Ya. Jika ada sisi kedzaliman pada seseorang, maka dia tidak akan bisa menduduki kedudukan ini. Karena kedudukan ini adalah kedudukan yang bisa diraih oleh orang-orang yang teristimewakan dari yang lainnya. Orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan. Orang-orang yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.